الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-126 dan 127 dari surah Taubah masih tentang orang-orang munafikin yang kita katakan di surah Taubah. Adalah surat pembongkaran tentang aib borok-boroknya orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Tidakkah orang-orang munafikin ini sadar melihat Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab untuk mereka dengan ringan, kesusahan, atau Allah Subhanahu wa taala membongkar aib mereka sehingga nampak betul bahwa mereka adalah orang-orang munafikin. Dalam satu tahun itu sekali atau dua kali. Yani ketahuan belangnya. Yang mestinya mereka malu dengan kondisi seperti itu. Tsumma la yatubun, cuma mereka ini tidak mau sadar-sadar, tidak mau tobat. Tahu kalau mereka salah, tapi mereka tidak mau tobat. Tsumma la yatubun, mereka tidak mau tobat atas dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan sering mereka melakukan makar. Dan banyak perlakuan buruk mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin secara umum. Sudah kita lewati banyak kisah. Barakallahu fikum. Termasuk makar pembangunan masjid yang mereka bangun untuk menjadikan masjid itu sebagai ala. Ala itu semacam benteng atau tempat pertemuan mereka, tempat berkumpulnya para munafikin, menggagas kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan untuk Islam dan kaum muslim. Ahlukatailah. Fitnah sana sini, ngadu domba sana sini. Ini perlakuannya, tapi mereka tidak kunjung tobat-tobat juga. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengadab mereka dengan berbagai macam adab. Karena yang namanya mereka, kalau namanya hati kalau sudah menjadi keras, peringatan apapun tidak mempan. Hati ini kalau sudah terlalu keras, barakallahu fikum, mau diazab, mau diapa, dia mau diapa, tetap saja tidak mau. Barakallahu fikum. Walaupun melihat, mereka melihat mukjizat yang mencengangkan di hadapan mereka, mereka juga tidak percaya. Walaupun dibangkitkan semua orang dari kuburan, diajak bicara. Apa yang kalian dapatkan di kuburan? Dan para penghuni kubur yang baru saja bangkit ini menceritakan tentang apa yang mereka dapati di alam. Juga mereka tidak mau percaya. Walau ja'atum kullu ayah, bahkan kata Allah, seandainya pun datang kepada mereka semua bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat apapun, fala yu'minu hatta yara wal adab al adab, mereka tidak akan mau beriman sampai mereka melihat adab yang baru mereka mau beriman. Barakallahu fiik. Walahum yadzakkarun, dan mereka juga tidak mengambil peringatan untuk perjalanan sisa-sisa hidup mereka di dunia ini. Tidak mau tobat, tidak mau sadar sabar, dan tidak mau juga memikirkan kebaikan mereka di masa-masa yang akan datang. Barakallahu. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa idza ma unzilat surah. Kalau diturunkan surah yang berkenaan dengan orang-orang munafikin, nazara ba'duhum ila ba'd, mereka saling nengok, saling menaikkan kening, barakallahu fikum, atau mengedipkan mata, atau isyarat-isyarat yang mereka saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Wa idza ma unzilat surah nazara ba'duhum ila ba'd, mereka saling tengok, saling memberi isyarat. Hal yarakum min ahadin, adakah orang semuanya pada fokus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian ayat di mereka pun apa? Hilang dari majlis, mundur, ampalan, atau hilang. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu, mereka bubar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundur pelan-pelan. Ya, ini orang-orang yang ada di hadapan Rasulullah SAW dari kalangan mukminin, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat yang baru saja turun, mereka antusias sangat, mereka perhatian. Orang-orang munafikin ini, tidak mau mereka dengar ayat-ayat tentang mereka. Mereka pun perlahan-perlahan mundur-mundur sedikit-sedikit, hilang, sorap, bubar mereka. Menjauh dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membalasi mereka dengan sarafallahu qulubahum. Allah palingkan hati-hati mereka dari kebenaran. Allah palingkan hati-hati mereka dari memahami al-haq. Innahum qaumun la yafqahun, karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak memahami. Wallahu a'lam. Mereka tidak pernah mau mentadaburi. Mereka tidak mau dibongkar aibnya. Padahal, yo, bagaimana bisa enggak? Masa-masa diturunkannya wahyu. Sementara itu mereka juga masih melakukan perkara buruk. Ya, tentunya Allah SWT memberikan peringatan untuk kaum muslimin agar hati-hati dengan para munafikin ini. Orang kufar pada aslinya, asalnya mereka kufar, cuma mereka berkelor itu tidak berani mereka jadikan Islam ini sebagai tameng, agar supaya mereka masih bisa hidup dan agar supaya mereka masih bisa terjaga harta-harta mereka. Tidak ditumpahkan darah dan tidak diambil harta mereka. Nah, ini yang mereka ingin. Karena mereka ingin hidup sesungguhnya. Allah al-Mustafa. Dua ayat ini mengingatkan kita tetap masih tentang perangai orang-orang munafik. Bahwa walaupun apa yang menimpa mereka, mereka tetap tidak mau kembali. Tidak mau sadar dengan kesalahan mereka. Tidak mau tobat. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau turun ayat, turun surah yang bercerita tentang mereka, mereka buru-buru bubar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. akibatnya Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka dari kebenaran. Sehingga walaupun dan bagaimanapun nasihat sampai kepada mereka, mereka tidak pernah bisa memahami. Tentunya tidak akan bisa mereka mengambil manfaat dari nasihat. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kesalahan. Satu dengan kepada majelis subhanallah wa bihamdika syukran. Astagfirullah.